Adakah seseorang itu dikatakan syahid apabila dibunuh seperti kejadian tembakan di Eropa pada beberapa hari lalu? Terdapat dalam hadis Nabi SAW, man kutila duna malihi fahuwa syahid, wa man kutila duna nafsihi fahuwa syahid, wa man kutila duna dinihi fahuwa syahid. Seorang yang terbunuh demi membela dirinya, maka dia syahid. Seorang yang terbunuh demi membela hartanya, dia pun syahid. Dan seseorang yang terbunuh demi membela agamanya, maka dia syahid. Wallahu alam, seperti yang terjadi, ya, kita berharap mereka syuhada, ya, karena tidak lain kecuali mereka terbunuh demi agama mereka, bukan karena hal yang lain, dan mereka juga tidak mampu untuk menghadapinya karena antara tangan kosong dengan senapan, ya, api seperti itu. Wallahu alam, ya, kita berharap mereka menjadi syuhada.